Ya Allah lambe iku ta. Taselan rek, taselan. Bapak tuan rumah, Bapak taselan. Ya Allah. Hormati ibu yang melahirkan. Hidup Brotherhood! Hidup Brotherhood! Luar biasa.